إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Manusia terdiri dari dua unsur, unsur rohani dan unsur jasmani. Unsur yang berkaitan dengan batin kita dan yang kedua berkaitan dengan lahiriah kita. Yang menjadi pusat bagi tubuh kita, yang menjadi pusat perintah adalah kalbu, adapun al-jawarih anggota badan adalah far'ul min, cabang dari hati. Tubuh ini akan diperintah oleh hati. Apa yang diinginkan oleh hati, tubuh ini akan melakukannya. Bukan tangan yang menjadi pusat, bukan kaki, bukan kepala, tetapi al-qalbu. Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang sahih, inna fil jasadi mudghah ala fa inna fil jasadi mudghatun, ketahuilah sesungguhnya dalam jasad manusia ada segumpal darah, idza saluhat saluha sa'iru jasadihi, apabila segumpal darah itu baik maka akan baik tubuhnya, perbuatan perinyainya, perilakunya akan baik. Wa idza fasadat, namun apabila segumpal darah itu rusak, maka fasadat sa'iru jasadihi, akan rusak seluruh tubuhnya. Au kama qala an-nabi alaihi salatu wasalam, ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Ketika hati ini kaum muslimin baik, maka perilaku dan perbuatan seorang hamba akan baik. Karena perbuatan lahiriah cerminan dari isi hati seseorang. Ketika hatinya jelek, penuh dengan kemungkaran, penuh dengan syahwat, penuh dengan syubhat, maka akan nampak, akan terlihat dari perangai perbuatan yang dilakukan oleh fisiknya, lahiriahnya. Hadirin kaum muslimin, Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan kepada kita sebuah ilmu dalam sebuah hadisnya, sembari beliau mengacungkan jarinya ke dada beliau, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, wasyar ila sadrihi, beliau mengacungkan dan mengisyaratkan ke dada beliau. Tatkala hati itu ego muslimin bertakwa kepada Allah, tunduk dan patuh kepadanya, maka lahirnya pun akan mudah dan gampang untuk beribadah, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Meyakini sesuatu yang halal adalah halal ketika Allah yang menghalalkannya. Dan mudah bagi dia mengatakan haram sesuatu itu jikalau dia mendapati Allah yang mengharamkannya. Tidak ada hawa nafsu yang dia ikuti. Tidak ada seruan jiwa, keinginan hati. Tidak memaksakan mengatakan ini halal karena saya suka. Tidak. Atau dia mengatakan saya tidak mau melakukan ini. Padahal itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Karena mungkin dia merasa berat. Tidak. Orang kalau sudah mendapatkan takwa di dalam hatinya, urusannya akan mudah dan gampang. Itulah yang namanya al-iman. Itu pula yang namanya takwa. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam salah satu ayatnya, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرْجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ. Maka tidaklah, yakni demi Allah, la yu'minun, mereka itu tidaklah beriman. Mereka siapa ya kaum muslimin? Manusia secara umum. Karena lafaz ayat ini umum. Demi Allah, la yu'minun, mereka itu tidak beriman sampai mereka menjadikan nabi yang memutuskan segala problematika yang terjadi pada mereka, yakni menerima segala apa yang diajarkan oleh Rasul secara total. Wa la yajidu fi anfusihim harajan thumma la yajidu, kemudian mereka tidak mendapati dalam dada mereka adanya rasa berat. Tidak mereka dapati dalam hadanya rasa sempit untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Inilah yang namanya taqwa wa ikhwan muslimin. Ini yang namanya al-iman yang masuk ke dalam jiwa setiap seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ringan bagi dia untuk taat. Akan mudah bagi dia untuk beribadah. Akan terus menerus ucapan seorang mukmin, "Idza du'u ila Allahi wa rasulihi innama qawla al-mu'minin." Tak lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama qawla al-mu'minin." Tak lain ucapan seorang mukmin apabila diajak untuk beriman kepada Allah, diajak mentaati Allah, diajak mentaati Rasul, tidak ada kalimat selain sami'na wa ta'na. Kami siap mendengarkan perintah dan kami siap mentaatinya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini manfaat takwa. Ini manfaat al-iman. Ketika seorang mendapatkannya dalam jiwanya, maka akan mudah bagi dia dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Berbeda halnya kaum muslimin, kondisi mereka-mereka yang tidak memiliki takwa, yang merasa berat ketika mereka mendengarkan sabda Nabi. Merasa berat mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka akan jatuh pada berbagai macam kemungkaran, kemaksiatan, dan bahkan kekufuran dan kesyirikan ketika hati mereka tidak ada iman. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang kalau sudah bertakwa ya kaum muslimin, maka dipastikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan bahagia di dunia wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha la'allakum tuflihun." Bertakwalah kalian kepada Allah, kalian pasti akan bahagia. Pasti, karena kalimat la'alla, kalau itu datang dari Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam Al-Qur'an, memiliki makna pasti. Hal yang pasti, bukan lagi mudah-mudahan atau semoga, tidak. Selama dipenuhi syaratnya, fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, kalian pasti akan bahagia. Di dunia wal akhirah. Di dunia mendapatkan kehidupan yang baik, dan di akhirat mendapatkan jannatullah jalla wa ala. Surga Allah yang sangat nikmat dan penuh kenikmatan yang tidak tara. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, bertakwa, iman dan takwa ada dalam hati, dalam kalbu, dalam jiwa setiap kita. Jikalau kita memang beriman kepada Allah, ada dalam hati. Itu tempat iman dan takwa fil qalb. Barang siapa yang dia beramal saleh, jawarihnya, anggota badannya beramal saleh, laki-laki ataupun dia perempuan, dan dia beriman, karena tidak mungkin seorang mau beramal saleh karena Allah, bukan karena duniawi, kecuali jika dalam hatinya terabat iman. Maka Allah memberitahukan kepada kita, diberi jaminan, dua jaminan besar. Yang pertama, falanuhyiyannahu, sungguh-sungguh dan pasti-pasti kami akan berikan kepada dia kehidupan yang thayyibatan, kehidupan yang baik. Disebutkan dalam ayat ini dengan dua huruf taukid, lam taukid dan nun taukid musyaddadah. Lam taukid yang memiliki makna sungguh-sungguh diikuti dengan nun taukid musyaddadah yang memiliki makna pasti dan pasti. Allah sebutkan itu dalam ayat ini. Falanuhyiyannahu, sungguh-sungguh dan pasti-pasti kami akan hidupkan dia hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Ini pahala bagi mereka di dunia. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan kami akan berikan bagi mereka pahala yang berlipat ganda, lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Ini adalah al-jazaa' di yaumil qiyamah, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, takwa menguntungkan bagi kita. Berbedanya dengan mereka-mereka yang tidak memiliki takwa dan iman, dia akan hancur dunianya, sengsara di dunia, dan akan binasa nanti di yaumul kiamah tatkala seorang tidak memiliki iman dan takwa dalam hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan itu di dalam Al-Qur'an, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْكِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّهِ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا Fakadzalikal yawma tunsa. Lihat wahai kaum muslimin, akibat tidak beriman, akibat tidak bertakwa. Allah sebutkan, barang siapa yang berpaling dari ajaranku, barang siapa yang meninggalkan agamaku, tidak mau mengingat Allah dan tidak mau beribadah kepadanya, maka bagi dia kehidupan yang sempit, kehidupan yang sengsara, kehidupan yang penuh dengan berbagai macam problem, kehidupan yang membinasakan dia di dunia. Dan kita mengimani ayat ini, walaupun mungkin ada orang yang agamanya bukan Islam, hartanya melimpah, namun kita meyakini kehidupan mereka, kehidupan yang penuh dengan kesempitan, tidak mendapatkan ridha dari Allah Azza wa Jal. Mereka diberi harta yang melimpah, namun sebagai bentuk adab nanti di yaumul kiamat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Aku berikan kepada mereka harta yang banyak, aku berikan kepada mereka kemewahan ketika di dunia, itu namanya sidraj, namun mereka tidak tahu itu. Aku akan siksa mereka. Sesungguhnya sikan sangat dahsyat sekali. Apakah harta yang mereka miliki di saat mereka beragama dengan selain Islam, di saat mereka meninggalkan dinullah, apakah itu memberikan kebahagiaan? La, tidak sama sekali. Bahkan itu adalah istidraj. Seorang sedang diberikan kemewahan, untuk kemudian kemewahan itu menjadikan azab. Faduku bima kuntum taknizun. Rasakan azab dengan sebab harta yang kalian timun selama di dunia. Dan nanti mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Mereka bertanya, ya Rab, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Dalam keadaan dulu aku bisa melihat. Qala, maka Allah mengatakan, perhatikan. Perhatikan hadirin. Perhatikan sebab mengapa mereka binasa. Qala atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Dulu ketika di dunia, ayat-ayat kami datang kepadamu, Al-Quran, Al-Hadis, tersampaikan kepadamu, ada utusan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun engkau melupakannya, engkau tidak peduli dengannya, engkau tidak menyindahkannya, engkau berpaling dari ayat-ayat kami, maka demikian pula engkau dilupakan hari ini. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakum jami'an. Maka marilah kita tingkatkan iman kita, takwa kita, akan mendapatkan sekian banyak faedah yang disebut oleh Syekh Shalal Fauzan, 107 fawaid minat taqwa yang diambil dari Al-Quranul Karim. 107 matikrar bersama terulang-ulang di dalam ayat tentang faedah bertakwa yang disebutkan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa difahami oleh hadirin dan menjadikan bagi kita tambahan iman dan takwa agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Aqulu qali hadza fastaghfiru innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan apa yang kami sampaikan tadi di atas, maka marilah kita memberikan asupan-asupan, kalau itu dikatakan makanan yang bergizi, masukkan itu ke dalam hati kita. Kalau makanan roh, makanan anggota badan, nasi, lauk pauk dan sebagainya, demi menguatkan jasad, maka belajarlah. Belajarlah ilmu agama. Dikarenakan dengan belajar ilmu agama akan menimbulkan takwa, menimbulkan iman. Al-Syeikh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di dalam kitab beliau Tafsir Karimur Rahman fi Tafsir Kalimannan, beliau ketika menafsirkan tentang ayat Al-Quran wal 'asri innal insana la fi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, manusia pasti rugi. Semua manusia pasti rugi. Kecuali yang melengkapi empat syaratnya. Beriman, beramal saleh, saling ta'awun, saling menasihati, mengingatkan di atas al-haq, dan saling menasihati dan mengajak untuk selalu sabar berada di atas al-haq. Di sini kaum muslimin, Al-Syaikh mengatakan, syarat pertama iman, dengan kalimat lain takwa. La yakunul imanu illa bil ilm. Al-Imam Abdurrahman Nasir Sa'di mengatakan iman tidak mungkin ada dalam hati kita. Takwa tidak akan mungkin masuk ke dalam hati kita. Illa bil ilmi. Kecuali dengan belajar ilmu agama. Sedikit demi sedikit. Rutin hari demi hari. Yang pada ujungnya Allah akan mudahkan. Dilapangkan dadanya, selapang-lapangnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam. Siapa yang Allah hendaki untuk Allah berikan petunjuk padanya, Allah akan lapangkan dadanya, selapang-lapangnya, guna menerima al-islam. Namun wa man yurid aidillahu, siapa yang dihendaki Allah untuk dia sesat, yaj'al sadruhu dayyqan, Allah akan jadikan hatinya sempit, dadanya sempit untuk menerima Islam. Itu semua ya kaum muslimin akan kita lanjutkan dalam materi ta'lim kita di Muhajirin. Bagaimana caranya mendatangkan iman? Bagaimana caranya mendatangkan takwa dalam hati kita? Ada lima hal yang paling pokok. Dan akan kita sambung dengan ucapan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam daurah tersebut. Faidah-faidah taqwa. Ketika seorang sudah mendapatkan taqwa, maka 107 poin yang disebutkan dalam Al-Quran, kebaikan bagi orang yang bertakwa. Maka hadirul kaum muslimin, ta'lim tersebut, hinumihim, ta'lim itu adalah ta'lim yang penting untuk kita ketahui. Karena syarat bahagia adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita semuanya untuk bisa bertakwa dan beriman kepadanya, dan mengamalkan apa yang diperintahkan serta meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma afir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina وتوفنا من الأبرار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.